Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah, dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta kasih sayangnya karena kita bertemu kembali untuk mengkaji firman-firman-Nya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap dapat mengikuti segala sunnah yang telah beliau atur di dalam kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ayat ke-46 dari surat Al-Maidah juz kelima yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqafaina ala asarihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa antainahu al-Injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami iringkan jejak mereka, yaitu nabi-nabi Bani Israel dengan Isa, putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Para pendengar rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala di dalam dua atau tiga keterangan ayat sebelumnya membicarakan tentang orang-orang Bani Israel, kaum Yahudi, beserta dengan kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk dan cahaya, maka di dalam keterangan ayat 46 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keberadaan Nabi Musa dan juga posisi kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Allah mengatakan waqafaina ala asarihim bi Isa bin Maryam, bahwa Nabi Isa itu diutus untuk melanjutkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam yang telah diutus sebelum beliau. Kata waqafaina ini artinya adalah mengikutkan, ya. Artinya kalau seseorang berjalan, maka orang yang mengikuti itu dia mengikuti jejak orang tersebut. Nah, Nabi Isa datang setelah Nabi Musa. Artinya, Nabi Isa datang mengikuti ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, walaupun disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sosial pada zamannya. Jadi bukan berarti apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu harus ditransfer secara penuh atau sebagaimana adanya itulah yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tidak, tapi ada beberapa hal yang diikuti oleh Nabi Isa dan ada beberapa hal lain yang disesuaikan dengan kondisinya. Syekh Mutawalli Syarawi menggambarkan kata qaffaina ini, kami mengikutkan, dengan gambaran kondisi sosial yang berubah yang menyebabkan seorang nabi punya ajaran syariat yang tertentu. Kata beliau begini, kalau di desa ketika seorang ayah menyuruh anaknya untuk menghidupkan lampu, itu beda dengan pemahaman kalau misalnya seorang ayah yang berada di kota menyuruh anaknya menghidupkan lampu. Kalau di desa begini, hidupkan lampu wahai anakku, maka sang anak akan menghidupkan lampu teplok. Tapi kalau di kota dengan kalimat yang sama, ayahnya mengatakan hidupkan lampu wahai anakku, maka yang dihidupkan adalah lampu sakral. Lampu apa? Lampu listrik. Iya. Artinya begini, walaupun kalimatnya sama, tapi ada dua pemahaman di situ. Bukan berarti ketika kalimat yang sama itu harus dipahami dengan pemahaman yang sama. Ketika di kota seorang ayah mengatakan kepada anaknya hidupkan lampu, maka dia juga mengambil lampu petromak dan hidupkan. Kenapa? Karena adanya perbedaan kondisi. Nah, seperti inilah juga kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Beliau datang dengan membawa ajaran yang sama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, akan tetapi disertai dengan beberapa perbedaan akibat perbedaan kondisi sosial masyarakat yang dihadapinya. Waqafaina ala asarihim ba'isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi, bahwa Nabi Isa datang membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, begitu juga dengan kebenaran Taurat. Artinya tidak mungkin ajaran Nabi Isa itu salah, tidak baik kalau dan tidak otentik kalau ternyata dia tidak membenarkan ajaran Nabi Musa. Bukti keotentikan kebenaran ajaran Nabi Isa ketika dia membenarkan ajaran Nabi Musa alaihissalam dan menjadi bukti bahwa ajaran Nabi Musa berasal dari Allah dan juga ajaran Nabi Isa juga berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini prolog singkat dari keterangan ayat 46. Bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Aliansa yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Jadi menarik di sini untuk kedua kalinya Allah menyebutkan hudan wa nur, petunjuk dan cahaya. Sebelumnya pada ayat 44 juga disebutkan hudan wa nur. Taurat disebut petunjuk dan cahaya, sekarang Injil disebut petunjuk dan cahaya. Sebagaimana kata Ustaz Perdana tadi, petunjuk dan cahaya kepada masyarakat Yahudi berbeda dengan petunjuk cahaya kepada masyarakat Nasrani. Tetapi tetap saja bahwa petunjuk dan cahaya tadi adalah aturan Allah untuk menyelesaikan problematika masyarakat. Maka pada ayat 45 disebutkan Allah wa ulaika humuz zalimun, gelap. Ketika tidak mengikuti petunjuk dan cahaya, maka terjadilah kegelapan. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan ini adalah daerah gelap. Padahal siang hari tapi tetap saja disebutkan daerah gelap. Nah, gitu kan? Ini adalah daerah putih. Seperti ketika waktu kita berjalan di Coket itu, maka ada daerah gelap, ada daerah putih. Kita tanya apa di daerah gelap di Malaysia, di Coket itu. Rupanya daerah gelap itu mungkin daerah pelacuran dan mungkin daerah yang ini. Padahal di siang hari tetap saja namanya gelap. Artinya manusia yang tidak beragama saja telah mengklasifikasikan daerah gelap, pasar gelap gitu kan, hubungan gelap gitu. Karena memang tahu ketika dia tidak menerapkan hukum yang sesuai dengan naluri manusia, dia akan menjadi gelap. Dan terjadilah kegelapan di dalam hatinya. Dan akhirnya dia tidak memiliki perasaan. Dia tidak mau tahu apakah nanti dosa atau dampak sosial begitu besar. Yang penting kegelapan itu menguntungkan dia pada saat itu. Maka ditemukanlah ini adalah suatu hal yang tidak mengindahkan hukum, baik itu hukum yang diterapkan oleh Islam ataupun kepada di sini disebutkan Taurat dan Injil tadi, di mana nuansa sosialnya sama. Maksud nuansa sosialnya sama bahwa semua agama samawi itu masih menganut penerapan Ten Commandment, beriman kepada Allah, menghormati orang tua, dilarang berjudi, dilarang berzina, dilarang mencuri, dan hukum-hukum yang itu berlaku universal sebenarnya di muka bumi ini. Maka daerah gelap tadi itu berlaku bukan saja orang Islam, bahkan orang-orang Cina sendiri pun kalau dia mempunyai naluri sedikit dia tidak mau berjudi begitu. Itu suatu hal yang menarik. Iya, saya juga memahami di sini Ustaz bahwa ketika Allah mengatakan kedudukan Injil itu sebagai hudan wa nur, itu artinya orang-orang Yahudi tidak layak lagi untuk mengikuti kitab Taurat mereka. Tapi mereka itu harus mengikuti Injil. Kitab Injil. Iya, inilah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Israel pada saat itu, juga pada saat sekarang. Kalau memang benar-benar mereka itu yakin dengan kebenaran kitab Taurat, maka seharusnya mereka mengikuti kitab Injil. Karena kitab Injil itu membenarkan tentang keterangan kitab Taurat dan juga mengandung keterangan-keterangan yang juga sebagian besarnya itu adalah keterangan dari kitab Taurat itu. Ya, kalau kita melihat memang Ustaz, kisah daripada Taurat dan Injil ini memang tidak pernah habis-habisnya dibahas. Apalagi setelah bermunculan kadang-kadang tesis-tesis atau penemuan-penemuan terbarulah katakan tentang kisah-kisah yang ada di dalam Taurat dan Injil itu, yang itu kadang-kadang menggemparkan seperti kisah Maria Magdalena begitu, atau kisah Defensi Kod yang itu menurut mereka adalah bagian daripada penghinaan atau penyimpangan sendiri dari kitab Taurat itu. Nah, yang ingin saya tanyakan dalam kesempatan ini Ustaz, di sini kan disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Injil sebagai pembenar terhadap Taurat begitu. Dan Taurat itu adalah merupakan cahaya sebagaimana juga Injil merupakan cahaya. Tetapi kan baik Injil ataupun Taurat ini kan ditujukan kepada kaum-kaum tertentu begitu, artinya kepada umat dan masa-masa tertentu begitu, Ustaz. Nah, apakah kalaulah katakan sekarang ada orang yang mengatakan saya adalah orang Yahudi karena saya masih berpegang kepada Taurat, atau saya adalah orang Nasrani, saya bukan Kristen, bukan Katolik, tetapi saya Nasrani yang berpegang teguh kepada Injil, dan Injil yang saya pakai adalah Injil A misalnya, gitu kan? Apakah bisa dia mengakui seperti itu, Ustaz? Ya, saya kira tidak pantas lagi dia mengakui seperti itu, karena seperti yang saya contohkan tadi, bahwasanya gambaran antara kedatangan Nabi Isa, ya, mengikuti Nabi Musa itu seperti seorang ayah yang menyuruh menghidupkan lampu seperti tadi. Artinya begini, Nabi Musa itu di Arab digambarkan seperti seseorang yang hidup di kampung. Kalau untuk kondisi sekarang ini, ketika dia nyuruh menghidupkan lampu, berarti dia menghidupkan lampu petroma. Kalau Nabi Isa, dia datang untuk nyuruh menghidupkan lampu listrik, begitu. Artinya begini, ketika seseorang masih berpegang kepada kitab Taurat, sama seperti dia berada di kampung-kampung. Iya, masih ketinggalan zaman, tidak mampu lagi dia menyesuaikan diri dengan zamannya. Nah, ketika seseorang mengikuti Nabi Isa untuk kondisi sebelum Rasulullah diturunkan, maka dia juga diibaratkan seperti orang yang hidup di pedesaan, sama juga seperti itu tadi. Kalau dibandingkan dengan Al-Qur'an, kenapa? Karena Al-Qur'an datang mustadiqal lima baina yadaya minat Taurati wal Injil, membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi kalau kita mau mengikuti alur cerita ini, yang paling pantas untuk diikuti, ya, terutama oleh umat non-muslim lain, bahwa yang paling pantas untuk diikuti itu adalah Al-Quran, karena Al-Quran itu disesuaikan dengan kondisi yang paling terbaru, begitu, sesuaikan perubahan sosial yang paling terbaru. Kalau saya melihat di sini ayat Surat Al-Maidah ayat 46, wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam. Ini suatu pembelajaran yang sangat menarik, bagaimana agama Islam itu walaupun dia merupakan penutup dari agama-agama sebelumnya, tapi agama-agama sebelumnya itu tidak begitu saja dilupakan. Iya. Jadi Islam masih melihat kakak-kakakku, abang-abangku berjasa, ya kan? Untuk masanya. Dan kita menghormati jasa mereka. Maka di sini ditemukan ungkapan yang begitu kasih yang disebutkan Al-Quran sebagai pembelajaran bagi umat Islam, bahwa separah apapun hubungan Muslim dan Nasrani, tetap saja Al-Quran masih menjunjung tinggi Nabi Isa alaihissalam. Satu sisi. Di sisi yang lain, sebagai persahabatan yang baik, maka umat Islam tentu saja mengajak pun dengan cara yang paling baik, bukan dengan cara marah-marah, bakar-bakaran. Sebagaimana dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, tetap saja dengan cara yang bijaksana, wal mau'izah al hasanah, dengan pesan-pesan yang baik. Dan menariknya, ketika terjadi dialog pun tidak keluar caci maki. Wajadilhum billati hiya ahsan, bermujadalah tapi dengan cara bukan saja sekedar hasan tetapi juga dengan ahsan. Inilah konteks Al-Qur'an yang terkadang menjadi terhapus oleh individu-individu yang semangat keislamannya tinggi tetapi wawasan Al-Qur'annya kurang. Iya, benar sekali, Ustaz Jenal. Saya juga melihat seharusnya umat Islam sekarang ini harus lebih bijaksana. Iya, kenapa? Karena sebenarnya kita bersaudara satu sama lain. Itu kita apa yang diturunkan di dalam kitab Taurat itu berasal dari Allah. Injil juga berasal dari Allah. Terutama sekali Al-Qur'an diturunkan setelah Taurat dan Injil itu adalah juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai muslim harus menunjukkan gambaran tentang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Harus umat Islam itu harus menggambarkan diri sebagai kuntum khaira ummatin, umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu adalah yang dapat memberikan contoh terbaik kepada orang lain, bukan malah sebaliknya memberikan gambaran atau profil diri yang jelek di mata orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam sudah saatnya untuk bangkit, kita sebagai umat Islam sudah saatnya untuk memberikan contoh yang terbaik. Kita umat Islam di Indonesia secara khusus hendaknya memberikan gambaran diri kita sebagai umat yang baik dan pantas untuk dicontoh oleh orang lain. Oleh karena itu, tindakan korupsi itu tidak layak dilakukan karena hanya menjelekkan saja. Orang akan mengatakan, loh Islam tapi kenapa korupsi? Begitu juga dengan tindakan-tindakan kejahatan lainnya tidak layak untuk dilakukan. Karena itu sama saja dengan mencoreng pandangan orang tentang kebenaran yang ada di dalam kitab Al-Quran, walaupun yang salah itu bukan Al-Qurannya tetapi orang, ya individunya itu sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin ini saja kajian kita pada hari ini, cukup memberikan banyak masukan kepada kita dan mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada kita semua. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya tim Safir Al-Azhar, Ustaz Ardian Sadam, Ustaz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.